Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Qadbillah ajakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan taufiknya untuk kita kembali melanjutkan kajian kita, membaca daripada kitab Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Manam. Kita masih di dalam surat Al-Infitar. Sebelumnya telah kita pelajari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Berikutnya kita akan baca tafsir daripada ayat yang ke-16 yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidzin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang memperdaya kamu bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah, alladzi khalaqaka, Allah yang telah menciptakan engkau, fasawwaka, lantas Dia menyempurnakan ciptaanmu, fa'adalak, dan menyeimbangkannya. Fi ayyi suratin nasya'a, pada apapun bentuk yang Dia kehendaki, rakabat, Dia menyusun. Kala, sekali-kali tidak, dan tukadzibuna bid-din, bahkan kalian justru merusakkan agama. Adi di sini ini al-jazah, ini merusakkan hari kebangkitan, hari pembalasan. Wa inna 'alaykum lahafidzin, padahal sungguh atas kalian sungguh benar-benar ada para penjaga-penjaga, kiraman katibin, yang para penjaga tersebut adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Masing-masing orang ada dua malaikat sehingga jumlahnya sangat banyak sekali. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka para malaikat tersebut mengetahui persis apa yang kalian kerjakan. Sehingga Raqibun Ati di dalam ayat surat Qaf itu bukan nama malaikat, makanya itu arti itu sebutan, karena malaikatnya banyak sekali, masing-masingnya Raqibun yang senantiasa mengawasi arti dan senantiasa hadir. Yang Allah Taala ma'atibani insan, kata Syekh Sa'di menjelaskan daripada tafsir tersebut, yang Allah Taala ma'atibani insan al-muqassir fi haqqi Rabbi. Allah Taala berkata, memberikan harfikan terhadap manusia yang kurang di dalam memenuhi hak-hak Rabb-nya, al-mutajarri ala masakhithi, yang begitu sangat lancang berani melanggar dari perkara-perkara yang akan membawa kepada kemurkaannya. Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sebenarnya yang membuat engkau terpedaya terhadap Rabbmu yang maha mulia, yang maha pemurah? Kok bisa kalian terpedaya sehingga kalian melakukan berbagai macam dosa-dosa? Kalian terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, Tuhanmu, begitu sangat pemurah, begitu sangat mulia. Atahauna min kafi hukumi, apakah itu disebabkan karena kalian meremehkan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Am ihtisaran min kali azabi, atau kalian menganggap receh adab Allah Subhanahu wa taala, menganggap sepele adab Allah dan ancaman-ancaman Allah terkait dengan siksa-Nya? Am adamu imanin minka bi jazai, ataukah kalian tidak percaya pada hakikatnya terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian begitu mudah terpedaya, begitu mudah berbuat dosa? Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka, bukankah Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu kemudian menyempurnakan ciptaanmu? Sebelum kita masuk kepada ayat tersebut, kalimat ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim, ayat ini pada hakikatnya khitab pembicaraan ini diarahkan kepada orang-orang kafir. Pada asalnya diarahkan kepada orang-orang kafir. Dan dihilangkan oleh para mufassirin akan apa yang menyebabkan mereka, orang-orang kafir tersebut, terpedaya. Ini penafsiran pertama, khitabnya kepada orang kafir. Adapun kalau secara umum, ya khitabnya kepada setiap kita, karena tidak hanya orang kafir yang berbuat dosa. Dan yang memperdaya siapa? Yang memperdaya adalah syaitan. Yang memperdaya setiap insan adalah syaitan. Syaitan memberikan penggambaran-penggambaran kepada manusia. Berbuatlah semaumu, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pemurah, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pengampun. Dia telah memberikan kepada berbagai macam nikmat-nikmat di dunia ini, maka lakukan apa yang kamu kehendaki, karena nikmat-nikmat tersebut menunjukkan bahwasannya Tuhan ridho kepadamu. Seandainya Dia tidak ridho, maka Dia tidak akan memberikan kepadamu nikmat-nikmat tersebut. Dan sebagaimana kemurahan Dia terhadapmu dalam kehidupan duniamu, kamu melakukan berbagai macam dosa-dosa juga tidak ada efek sampingnya, maka demikian pula kemurahannya di akhirat nanti terhadap dirimu. Maka lakukan apa yang kamu mau. Ini merupakan tipu daya daripada syaitan. Tipu daya yang dibangun oleh syaitan dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dari situ syaitan masuk. Dan memang Allah Maha Pemurah. Syaitan menjadikannya sebagai alat untuk memperdaya manusia. Sebagian daripada penyair pendosa, karena memang banyak daripada kalangan ahli syair para pujangga adalah para pendosa. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Mereka para penyair diikuti oleh orang-orang yang melampaui batas. Para pujangga yang membuat berbagai macam lantunan-lantunan syair-syair yang indah tapi memperdaya. Dalam syairnya dia mengucapkan takattar mastata'ta minal khotaya satalqa fi ghadin rabban ghafura ta'abdu nadana takafraika mimma tarakta makhafata dhambi syurura. Perbanyaklah apa yang kamu mampu dari dosa-dosa. Telah engkau akan dapati Tuhanmu pengampun segala dosa. Kamu justru akan menyesal terhadap kedua telapak tanganmu dari apa-apa yang kamu tinggalkan berupa kesenangan-kesenangan, karena kamu merasa takut daripada berbagai macam ancaman-ancaman dosa. Ini ucapan seorang penyair yang menggambarkan betapa sangat parahnya dia di dalam melakukan berbagai macam dosa. Justru mengajak yang lainnya untuk memperbanyak dosa demi dosa. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala itu nanti, kata dia, di akhirat Maha Pemurah. Kamu akan menyesal nanti di sana, kenapa aku dahulu meninggalkan ini itu berbagai macam kesenangan. Ternyata di akhirat pulang pendosa yang luar biasa durjana diampuni dengan sangat mudahnya. Maka jangan sampai kamu mengijijari penyesalan terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kehidupan dunia. Kamu lakukan semaunya. Selama kamu tidak melakukan kesyirikan, maka kamu akan selamat nantinya. Terjang saja semua daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah adalah Maha Pemurah. Ini gambaran syaitan dari kalangan ins, ya, syaitan dari kalangan manusia, dituangkan dalam bentuk syair. Kota dan menyatakan gharrabu syaitanuhu al-musallatu alaihi. Ini dia diperdaya oleh syaitan dia yang dikuasakan atasnya. Al-Hasan menyatakan yang semisalnya gharrabu syaitanuhul khabith. Yang memperdayakan dia adalah syaitannya yang kecil. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu terperdaya? Apa yang memperdaya kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini syaitannya. Ada pula yang mengatakan gharrahu 'afullah. Yang memperdayakan dia adalah justru pemaafan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat Maha Pemaaf. Idlam ya'alihu bil 'uqubah awwal marrah, di saat mana Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menghukumnya di pertama kali dia berbuat dosa. Berbuat dosa dibiarkan, dosa lagi dibiarkan, dan dosa terus berdosa dan berdosa tanpa ada iqab dari Allah Subhanahu wa taala secara kontan di dunia. Maka hal tersebut dia pandang sebagai pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertumpuk dan bertumpuk dosa demi dosa. Al-Mudhal bin Iyad menyatakan gharrahu sitruhu ta'ala al-mukhi. Yang memperdayanya adalah sitr dari Allah Subhanahu wa taala, tirai yang terjuntai dari Allah Subhanahu wa taala. Yani perbuatan dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diketahui oleh manusia, dan kita terus menerus di atas dosa demi dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan oleh si hamba, sehingga si hamba tersebut di mata manusia terpandang sebagai orang yang mulia, padahal dia pada dirinya adalah seorang durjana, pelaku dosa, atau bersama dengan yang setipe dirinya yang melakukan dosa demi dosa dengan tanpa sedikit pun keberatan, tanpa ada penyesalan. Dan Allah menutupi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap kabirnya. Di hadapan manusia yang lain, mereka-mereka ini orang-orang yang mulia, padahal mereka adalah para pendosa. Sutur dari Allah Subhanahu wa taala, tirai dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab seseorang justru terpedaya. Al-Qudair mengatakan laufalali maka makabi lakul tusutur kalmukhab. Seandainya dikatakan kepadaku, apa yang menyebabkanmu terpedaya terhadap diriku, maka aku akan menjawab, yaitu sutur darimu ya Allah yang senantiasa terjunteng. Yaitu tiraimu menutupi dosa-dosaku ya Allah, padahal diriku ini adalah penuh dengan dosa. Dan Al-Fudhal ibn Iyad adalah ulama besar. Beliau tentunya dikenal sebagai ulama Rabbani, dan tentunya ini tawadhu dari beliau. Hanya memang namanya manusia, dia lebih kenal terhadap dirinya dibandingkan orang lain. Manusia mengerti dan mengetahui akan kekurangan-kekurangan dirinya, bahwa dirinya seperti apa dia lebih tahu. Mungkin kalau manusia yang lain hanya melihat sisi positifnya, sisi baiknya, dan mengedepankan husnudzon kepadanya, tetapi dirinya, dia lebih kenal akan seperti apa perbuatannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih menyandang kemuliaan di mata manusia disebabkan karena sutur dari Allah Subhanahu wa taala ditutupinya dosa-dosa. Seorang penyair menyatakan, Al-Qahtani menyatakan, wallahi law alimu qabiha sarirati la bassalama alayya may yalqani. Ya Allah, seandainya saja mereka mengetahui betapa sangat buruk apa yang menjadi rahasia pada diriku ini, niscaya orang-orang akan enggan untuk mengucapkan salam terhadap diriku. Wala a'radu anni wa man suhbati wala bu'du ba'da karamatin bihawani. Niscaya mereka benar-benar akan berpaling dariku dan bosan pertemanan denganku, dan justru setelah itu yang sebelumnya aku mendapatkan berbagai macam kedudukan dan kemuliaan di mata mereka, aku akan dipandang begitu sangat rendahnya. Lakin satapa ma'ayibi wa matalibi wa hamata ala saqdi wa ala tubiyani falakal mahamidu wa madaihu kulluha bijawarihi bijawarihi wa khawatiri wa lisan. Akan tetapi ya Allah, Engkau senantiasa menutup dari berbagai macam dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, dan Engkau sabari diriku dalam berbagai macam maksiat-maksiat yang aku terjatuh padanya. Maka sungguh bagimu segala puji ya Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh anggota badanku, seluruh hatiku dan lisanku. Seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, niscaya orang-orang akan menjauh dari diriku, kata sebagian ulama yang lain. lakukan ada benu ria, seandainya saja ria benu bagi dosa-dosa itu ada ria, ada bau. Misal mereka tidak ada orang yang mau mendekat pada diri. Artinya menggambarkan betapa sangat bahwa dirinya ini penuh dengan berbagai macam dosa-dosa. Itu adalah orang-orang yang mereka sadar diri, mengenal akan kadar dirinya. Mereka akan seperti itu keadaannya, akan membawa kepada sifat tawadhu. Tetapi justru ada orang-orang yang dia terpedaya oleh amalannya. Maka dirobikan diri, ujub terhadap dirinya, amalan yang telah dikerjakannya menjadikannya memandang manusia dengan sebelah mata. Ini juga merupakan kebinasaan. Muhammad Ibn Samak mengatakan dalam dua bait syair, ya kathimal dambi ana tastahi wallahu fil khalwati ra'ika warqa min rabbika inhaluhu wa sitruhu tuhla masawika. Ya kathimal dambi, wahai orang yang menyembunyikan dosa-dosa, ana tastahi, tidakkah engkau merasa malu? Wallahu fil khalwati ra'ika, sedangkan Allah dalam kesendirianmu dia melihatmu. Warqa min rabbika inhaluhu, memperdaya dirimu dari Rabbmu, karena Allah SWT memberikan tanggung kepadamu. Wasitruhu, serta tirainya yang menutupi dosa-dosamu, ulama salika, sepanjang dari perbuatan-perbuatan jelek. Yang artinya ini merupakan tanbih kepada kita agar tidak sepantasnya bagi seseorang kemudian berketerusan di dalam dosa-dosa. Berketerusan di dalam dosa-dosa, walaupun dosa-dosa tersebut dia lakukan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya kalau seseorang merasa malu terlihat dosa-dosa itu di mata manusia, mestinya dia lebih malu lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala perkara. Sebagian yang lain mengatakan, yakni sebagian penyair yang lain, yaqulu maulaya ana tastahi mimma ara min su'i af'ali, faqultu ya maulaya arifan faqad jarra'ani kathratu afdali. Ini juga ucapan tentunya bukan dimaksudkan untuk terus berada pada dosa, akan tetapi menggambarkan betapa sangat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu maulaya, berkata kepadaku maulaya, junjunganku, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama tastahi, tidakkah engkau merasa malu? Mimma ara min su'i af'ali, dari apa yang aku lihat dari berbagai macam kejelekan-kejelekan perbuatan. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la takhfa 'alaihi khafiyah, tidak tersamarkan sedikit pun apa yang dilakukan oleh si hamba. Tidak ada tempat di bumi ataupun di langit yang bisa menutupi pandang mata Allah Subhanahu wa ta'ala pada si hamba. Tidakkah engkau merasa malu, wahai hamba? Engkau senantiasa terlihat di mataku dalam keadaan penuh dengan berbagai macam dosa-dosa. Fakultu, maka aku menjawab, ya maulaya, wahai junjungan. Diartikan kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tuh pangeranku gitu ya. Maulaya itu gitu artinya pangeran. Ya maulaya rifqan, rifqan yakni kelemah lembutanmu ya Allah. Faqad jarra'ani, sungguh menyebabkan diriku berbuat lancar. Kathratu afdali, banyaknya karunia-karunia yang engkau berikan kepadaku. Jadi di sini banyak penafsiran daripada ma'adharraka birabbikal karim, apa yang menyebabkan engkau terpedaya oleh Rabbmu yang maha pemurah, yakni syaitannya yang pertama tadi, kemudian sutur tirainya, kemudian afdullah mudahnya Allah memaafkan, kemudian di sini kafratu afdalik, ini juga sama. Dan ada pula yang menyatakan hamkuhu wa jahlu, ketololan dan kebodohannya, kedumuannya. Ya, ini orang yang dungu yang kemudian terpedaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat daripada manusia bodoh. Allah menyatakan innahu kana dzaluman jahula, sungguhnya manusia dalam keadaan zalim dan jahil. Kezaliman dia terhadap dirinya, zalim meletakkan suatu beban pada tempatnya. Dia sudah mengetahui tetapi dia tidak sanggup untuk menepisnya sehingga dia terjatuh dalam dosa. Dia tahu bahwasanya dosa itu tidak pantas untuk dikerjakan, tapi dia lakukan. Dan juga kejahilan dia, kebodohan dia, tidak mengerti dan tidak mengetahui kadar daripada dosa yang dikerjakannya, tidak mengetahui akan betapa sangat berat hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian sahabat di antaranya Umar bin Khattab saat membaca ayat ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang memperdayakanmu dari Rabbmu yang maha pemurah, maka Umar mengatakan al-jahl, yakni kebodohan. Demikian pula Ibnu Umar setelah membaca ayat tadi, Ibnu Umar menyatakan gharrahu wallahi jahlu, yang memperdaya dia demi Allah adalah kebodohan dia. Yani tidak mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan betapa sangat besar dari kemaksiatan ataupun bahaya kemaksiatan yang dikerjakan. Bukan kok masalah remehnya perbuatan maksiat yang dikerjakan, tetapi besarnya kehormatan yang telah dia langgar dari perkara keharuman tersebut, karena yang dia langgar adalah hurmatullah, perkara-perkara yang kepada Allah. Kalau seorang raja memiliki aturan, rakyatnya akan ketakutan sebagai bentuk pemuliaan terhadap aturan sang raja, sekecil apapun aturan tersebut dibuat oleh sang raja, maka rakyat semuanya akan tunduk dan patuh kepada aturan tersebut. Kenapa? Ini adalah termasuk kemuliaan daripada sang raja. Ini merupakan titah daripada sang raja. Tidak boleh untuk kemudian dilanggar. Kalau sampai melanggarnya, ini berarti pelanggaran terhadap kehormatan raja. Nah, ini larangan-larangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melanggarnya karena dia tidak tahu akan betapa besar kehormatan daripada pelanggaran yang telah dia lakukan. Ini apabila ma di dalam ayat tadi ditafsirkan dengan istifhamiyah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, istifhamiyah, apa yang menyebabkan kau terpedaya. Dan memang demikian, ma di sini bukan nafiyah tetapi istifhamiyah. Hanya saja wallahu a'lam bishawab, istifham di sini adalah istifham ingkari, dan ini dirujuk oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Istifham ingkari. Dan istifham ingkari itu tidak butuh pada jawaban. Sehingga tadi jawaban-jawaban tadi kalau dimaknai dengan ini sebetulnya tidak dibutuhkan. Karena istifham ingkari itu pengingkaran, kok bisa Allah yang maha pemurah seperti itu masih kalian terpedaya padanya. Jadi ada makna takjub di sana. Sangat mengherankan sekali wahai manusia, kalian bisa terpedaya oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah maha pemurah. dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwa istifham di situ ditahdid sebagai bentuk ancaman. Karena itu adalah ancaman, maka tidak butuh kepada jawaban. Ingkari yang maknanya yang terkandung padanya istighfar, ingkari yang terkandung padanya tahdid, ancaman. Maka rokan belum dikatakan. Jadi tidak benar sebagaimana sebagian menafsirkan, ya, Al-Karim di situ seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan talqin kepada hambanya menjawab dari pertanyaan tersebut. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbi, wahai manusia, apa yang menyebabkan kau tak berdaya terhadap Tuhanmu? Al-Karim, yakni seolah-olah itu jawabannya, yakni Allah memberikan isyarat jawabannya, yakni karena kemuliaanmu ya Allah. Al-Karim, karena pemurahmu ya Allah. Sehingga sebagian orang menyatakan Al-Karim itu, ya, sebagai talqin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata keliru tentunya. Ya. Warrahu karamu, yang memperdaya adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun hal tersebut ditafsirkan oleh sebagian ulama, ya. Abu Bakar Al-Warraq menyatakan la qala li ma gharraka bi rabbikal karim la qultu gharrani karamul karim. Al-Warraq menyatakan seandainya dikatakan kepadaku apa yang menyebabkan kau terpedaya oleh Rabbmu yang mulia yang maha pemurah, bisa aku menjawab yang memperdayaku adalah kemurahan sang maha pemurah. Murahannya. Al-Baghawi juga menyebutkan mengisyaratkan makna seperti itu. Qala ba'du ahli isyarat innama qala bi rabbikal karim duna sa'iri asma'ihi wa sifatihi ka'annahu laqanahul ijabah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bi rabbikal karim, padahal nama Allah kan banyak sekali, tetapi Allah menyebut dengan Al-Karim. Kenapa tidak bi rabbikal ghafur, bi rabbikal aziz, bi rabbikal bi rabbikal sami misalnya. Kenapa kok bi rabbikal karim duna sair asma'i wa sifati? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mentalkin untuk hamba-hambanya cara menjawab. Ini sebagian ahli isyarat, ulama-ulama ahli isyarat. Itu di situ ada semacam isyarat dari Allah bahwa yang memperdaya kalian adalah justru kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal ini sekali lagi diingkari oleh Ibnu Katsir. Hadza tahdid, ini justru ancaman. La kama yatawahhamuhu ba'dun nas, tidak sebagaimana yang dipahami sebagian orang. Min annahu irsyad ila jawab, bahwa kalimat tersebut bimbingan kepada jawaban, cara menjawabnya. Haitsu qala, di mana dia mengatakan al-karim hatta yaqul qailuhum ghafrahu karamu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-karim rabbikal karim, hingga seseorang kemudian mengatakan ghafrahu karamu, yang memberi adalah kemuliaan atau kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ma'na fi hadzal ayat, bahkan makna pada ayat ini kata Ibnu Katsir, ma gharraka ya ibna adam bi rabbikal karim al-azim hatta abdam ta'ala ma'asyati wa qabatahu bima la yalin. Bahkan makna pada ayat ini adalah apa yang memperdaya kamu wahai ibnu adam terhadap Tuhanmu yang maha pemurah yang maha agung, sehingga kamu melakukan berbagai macam maksiat-maksiat, kamu perlakukan Rabbmu dengan perkara yang begitu sangat tidak layak. Kama ja'in hadis, kata Ibnu Katsir, seperti mana dalam hadis yang qulullah yaumul qiyamah, Allah menyatakan pada hari kiamat nanti, ibnu adam ma gharraka bi, ibnu adam ma da ajabtal mursalin, wahai ibnu adam, apa yang memperdayakan engkau terhadap diriku, wahai ibnu adam, apa ijabahmu terhadap seruan para rasul? Nah, ini makna tekan kepadanya ancaman. Hati-hati dengan kalian tidak mengikuti daripada rasul-rasulku. Dan tentunya ini makna yang lebih tepat ya. Makna yang lebih tepat dari apa yang disebutkan oleh para mufassirin adalah apa yang disebutkan oleh Al-Kathir rahimahullah ta'ala, bahwa di situ istifham ingkari la yaktab ilal ijabah, la yaktab ilal jawab, tidak butuh jawaban, dan maknanya mengandung makna tahdid. Baik, berkata saya sahabat berikutnya, alaysa huwallazi khalaqaka fasawwaka fi ahsani taqwim, bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan engkau, lantas dia menyempurnakanmu dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Dan demikian keadaan kita umat manusia. Kalau kita bandingkan diri-diri kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya ya, makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk hidup, maka yang paling sempurna penciptanya adalah manusia dengan bentuk yang paling bagusnya. Walaupun ada makhluk yang berdiri dengan dua kaki semacam dan semisal manusia, tetapi bentuknya sangat-sangat ya, jauh dari sifat kesempurnaan, dari sifat ahsan taqwim, sangat jauh sekali. Yang berkaki dua misalnya, binatangnya banyak sekali, ada beruang ya, gorila, monyet, dan simpanse dan sejenisnya itu, ya kan? Apalagi bentuk macam ayam, burung dan sebagainya, ya. Sangat jauh dari kesempurnaan. Fa'adalah yang kemudian Allah menyeimbangkannya, sudah bentuknya sempurna, kemudian Allah seimbangkan bagian-bagian tubuh kita. Warokabaka terkiban kawiman wabadilan, Allah menyusunmu dengan susunan yang tegak lurus, yang seimbang. Tidak ada sisi kekurangan pada ciptaan tersebut, dan tidak timpang. Ini seimbang, tidak timpang. Sampai pun kalau seseorang misal mau dikasih tambahan, ya ini pulang kamu mau dikasih tambahan satu tangan, akan bingung mau naruh di sebelah mana juga. Kasih tangan, kasih tangan, kepala ini juga jelek, sekarang dada juga jelek, mau kasih di mana? Kaki tambah satu lagi jadi kaki tiga, juga nggak bisa, ya kan? Karena sudah sempurna, sempurna itu sudah ditambah jadi tambah jelek, dikurangi juga akan jelek, itu sempurna. Itulah bentuk penciptaan manusia, fi ahsan taqwim muqtadilan, tidak ada ketimpangan padanya, fi ahsan ashar, pada rupa yang sebaik-baiknya, wajmal hayat, dan pada tampilan yang seindah-indahnya. Fa'alaiku bika antakura ni'matal mu'min, lantas setelah itu apakah itu pantas bagi kamu untuk kemudian kamu mengingkari nikmat-nikmat daripada sang pemberi kenikmatan, mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Auta jahadu ihsan al-muhsin, atau kau justru cukup dan mengingkari perbuatan-perbuatan baik daripada Allah al-muhsin. Jadi sini ada manusia-manusia yang mereka justru membuat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sudah dibuat dengan bentuk yang sempurna, justru dia menginginkan bentuk yang aneh-aneh. Tangan diberi lima, justru dibikin tiga, dibuat tiga, dioperasi menjadi tiga. Ada makhluk yang seperti itu ya. Jadi tangannya kayak tangan alien ini, tiga jarinya. Lidahnya jadi lidah kayak ular, misalnya dibikin bercabang, aneh-aneh. Telinga dihilangin, tolong Ustaz. Dan itu merupakan dosa yang sangat besar, dan itu merupakan perkara ya, kalau yang melakukan orang kafir ya wajar lah mereka kafir, tidak iman terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kalau dilakukan oleh seorang mukmin, maka ini sungguh-sungguh sangat keterlaluan. In hada illa min jahlik wa dhulmik wa inadik wa ghasmik. Ini semua tiada lain disebabkan karena kebodohan kamu, kedzaliman kamu, penentangan kamu dan sifat aniaya pada dirimu. Sifat rosim yang ada pada dirimu. Fahmadillah Allah yaj'al surataka bin al-himam aw nahuhima min al-hayawana. Maka puji Allah tidak menjadikan rupamu seperti rupa anjing, rupa keledai atau yang semisalnya dari binatang-binatang. Falihat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menyatakan fi ayyi suratin masya'a raktabat, pada bentuk apapun yang dia kehendaki Allah menyusunmu. Wa qawluhu kalla bal tukadzibuna bid-din. Artinya di situ dalam bentuk ciptaan manusia itu sendiri sudah terdapat padanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada seluruh detail-detail ciptaan Allah pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihat? Kalau kita memperhatikan pada bentuk penciptaan diri kita ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tampak sekali. Jika dirinci satu persatu dari detail-detail tubuh dan anatomi manusia, itu akan membuat begitu sangat takjubnya akal-akal manusia, karena kesempurnaan yang Allah cipta. Bahkan bersusunnya jari-jemari kita ini sudah merupakan keajaiban. Kenapa kelingking lebih pendek daripada jari manis, jari tengah lebih tinggi daripada jari yang lain, kenapa jempol ini terpisah dari jari-jari yang lain, dan ruas-ruas ini sendiri ya, itu juga memiliki fungsi-fungsi. Semuanya tidak ada yang sia-sia pada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menumbuhkan rambut-rambut sehingga rambut ini hanya khusus kalau laki-laki ada jenggotnya, perempuan tidak ada. Rambut tumbuh di kepala pada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Kalau rambutnya, rambut kita ini tidak ada yang mengatur tumbuhnya, kemudian tumbuh sembarangan, maka kita tidak beda dengan binatang-binatang misalnya yang berumput, ya, rambut tumbuh liuk-liuk gitu. Gorila dan yang sebagainya. Mereka ini menunjukkan bahwa kita betul-betul diatur dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptanya. Fi ayyi suratin ma syaa'a rabbuka. Kalla bal tukadzibuna bid-din, sekali-kali tidak, bahkan kalian justru mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan. Ai ma hadzal wa'd aw tadzkir la tazalun mustamirin 'ala tadbiqi jaza. Bersamaan dengan nasihat-nasihat ini semua, diingatkan dengan peringatan-peringatan ini semua, kalian tetap saja mustamirin, berketerusan alat tadbir itu jaza, kalian mendustakan daripada hari pembalasan. Dan mendustakan hari pembalasan artinya mendustakan hari kiamat. Kafir. Wa antum la budda antum hasabu ala ma amiltum, padahal kalian tidak bisa tidak, kalian akan dihisab, akan diperhitungkan seluruh daripada apa yang kalian kerjakan. Wa qad aqamallahu alaikum malaikatan kiraman, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan atas kalian malaikat-malaikat yang mulia. Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum, yang menulis seluruh daripada ucapan kalian dan perbuatan kalian. Mayaqitu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafatkan satu ucapan melainkan padanya terdapat raqibun atid, dua malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir pada kanan dan kiri kita. Wa ya'lamuna a'malakum, dan mengetahui seluruh daripada perbuatan kalian. Wa daqala fi hadza a'malul qulub, dan bahkan masuk dalam ini yang dihilangkan oleh para ulama dan ini diterjemah oleh Syekh As-Sa'di, a'malul qulub itu malaikat-malaikat diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk mengetahuinya. Ada khilaf apakah malaikat itu mengetahui a'malul qulub khusus pada malaikat tertentu ya yang bertugas ini mencatatnya. A'alul qulub yang menjadi ibadah atau menjadi wizer atau ajer ya, yang kaitannya dengan pahala atau kaitannya dengan dosa itu ada. Sedangkan afal qulub yang itu masih bertikan-bertikan maka tidak teranggap. Wa'al jawarih, niat itu diketahui ya. Niat setiap orang ya. Karena itu akan menjadi penentu apakah diterima dan tidaknya amalan. Perbuatan anggota badan. Fala yakubikum antukrimuhum watujilluhum watakarimuhum. Maka yang sepantasnya bagi kalian untuk kalian memuliakan dua malaikat yang senantiasa menyertai kalian tersebut, mencatat dan mengetahui seluruh daripada perbuatan kalian ya. Kalian memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berada di kanan dan kiri kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktabi launa wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.